Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tiap sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terburu rapuh. So biarkan.